Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah jalla wa ala atas setiap anugerah dan karunia-Nya yang tak terbatas, yang amat luas dan besar, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman: Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan saja kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Kemudian kita pun berterima kasih kepada sesama kita, kepada manusia, kepada orang-orang yang telah membantu, meringankan, memperkenankan dan berkenan atas waktu, tempat dan semua yang telah diusahakan. Maka kita pun berterima kasih kepada takmir masjid, kemudian kepada warga di perumahan ini, kemudian segala pihak dan semuanya yang telah berkenan dan memperkenankan serta turut membantu terlaksananya kegiatan yang sederhana ini. Alhamdulillah. Karena seorang yang tidak pandai berterima kasih, tidak pandai untuk mengetahui kebaikan orang lain lalu kemudian membalasnya, orang yang seperti ini adalah orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang tidak memiliki kepedulian, dan lebih dari itu ia pun tidak pandai bersyukur kepada Allah jalla wa ala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau bersabda di dalam salah satu hadis yang masyhur yang dikenal, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man la yashkurillah, man la yashkurin nas, la yashkurillah. Barang siapa yang ia tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka sesungguhnya ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sekian banyak kenikmatan, dengan sekian banyak rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di tempat ini, di masjid ini, dari sekian masjid-masjidnya Allah tabaraka wa ta'ala, dengan satu tujuan, satu niatan, yaitu untuk menggapai keridhaan Allah subhanahu, untuk menggapai rahmat dan barakah darinya, lalu kemudian kita digolongkan termasuk orang-orang yang saleh. Di atas keikhlasan, di atas kesungguhan, kita luangkan sedikit dari waktu yang Allah telah karuniakan kepada kita. Sejenak kita rehat dari segala macam kesibukan, duduk bersimpuh dalam masjid yang mulia ini, salah satu dari rumah-rumahnya Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi. Lalu kemudian kita pun dibalas dengan kebaikan, ketenangan, ketenangan hati, jiwa, bahkan ketenangan raga yang selalu beserta dengan kita kemanapun kita berada. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah berkumpul sekelompok manusia di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid, mereka membacakan kalamullah, membacakan ayat-ayat Allah, mengingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkan dari ayat-ayat Allah tersebut. Orang yang seperti ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, illa, kecuali pasti, nazalat alaihi musakinah, akan turun kepada mereka itu ketenangan. Ketenangan jiwanya, raganya tenang. Dan mereka akan diliputi dengan rahmatnya Allah azza wa jal. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat itu menaungi mereka. Bahkan para malaikat itu pun bersama mereka. Mereka, para malaikat, bersama orang-orang ini mengepakkan sayapnya, ridwan bima yasna, karena ridha dengan apa yang mereka kerjakan. Lebih dari itu, bahkan kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa zakarahumullahu fi man indah, Allah pun menyebut-nyebutnya, menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir di sisi para malaikatnya. Allah menyebut nama mereka, nama terbaik yang mereka miliki. Allah menyebut nama terbaik yang mereka miliki di sisi para malaikat. Betapa majlis yang kita saling mengingatkan, kita saling menasihatkan, di tempat yang demikian ini adalah majlis yang sangat mulia. Dan yang bisa duduk di sana hanyalah orang-orang yang Allah muliakan pula. Betapa luar biasanya ini. Duduk sejenak, nama kita disebut oleh Allah Azza wa Jalla, hati kita tenang, lapang, rahmat menyelimuti mereka, dan seterusnya seperti yang tadi kita sebutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih yang kita cari sekarang? Apa yang kita tuntut? Tidaklah seorang itu sibuk dengan segala hajah, kebutuhan-kebutuhan hidupnya, kecuali pasti akan didapatkan hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang, tidak lapang. Berbeda ketika ia duduk di masjid, mendengarkan ada nasihat, ada mau'izah, ada wasiat. Duduk dengan tenang, hatinya juga tenang, teringat dengan Allah Jalla wa'ala, bertambah iman dan takwanya, sebagaimana bertambah pula ilmu yang ia timba dari majlis tersebut. Apalagi yang kita cari? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan diri kita, seorang hamba yang kecil, kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu pulau ke pulau yang berikutnya, kita merasakan ternyata saya ini adalah makhluk yang kecil. Dan betapa luasnya dunia ini, saya ternyata bukan apa-apa. Yang kita merasa seakan-akan hidup di dunia ini inginnya selama-lamanya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, menggapai jabatan setinggi-tingginya, dan seterusnya dari harapan-harapan dunia. Kita buka mata kita, ternyata kita kecil, lemah, mudah sakit, butuh dengan segala daya dan upaya untuk ia bertahan dari kehidupan ini. Betapa lamahnya kita. Ternyata juga dunia yang luas ini tidak ada apa-apanya dengan langit, jauh lebih besar. Dunia yang kita pandang luas tadi juga ternyata kecil sekali. Barakallahu fiikum. Tidak ada apa-apanya dengan luasnya langit. Luasnya langit itu pun tidak ada apa-apanya dengan luasnya al-jannah, surganya Allah Jalla wa'ala. Betapa langit itu lemah, kecil dibanding surga yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan surga itu ternyata kecil dibanding dengan arsnya Allah Jalla wa'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang ars, Ar-Rahmanu ala al-arshistawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha penyayang beristiwa di atas arsy yang tinggi, yang luas. Tidak ada yang mengetahui luasnya kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa akbar, dialah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Wa huwa al-ali, dan dialah yang maha tinggi. Laisa fawqahu syai, tidak ada sesuatu pun di atasnya Allah Jalla wa'ala. Allah yang maha besar, Allah ya Allah yang maha tinggi. Dari situ kita pahami ternyata ini kecil sekali. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari apa yang kita miliki. Tubuh kita, istri dan anak kita, rumah, tanah, dan segala uang yang kita miliki, itu terlalu sedikit nilainya. Terlalu sedikit nilainya dan betapa Allah Azza wa Jalla huwal ghani, yang maha kaya, dan kita butuh kepadanya. Bukankah kita ini milik Allah? Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepadanya. Allah yang menciptakan kita, Allah memberikan, yang memberikan kehidupan, Allah yang memiliki kita, kemudian kita pun akan kembali kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sebenarnya apa yang kita butuhkan? Apa yang terpenting dalam kehidupan kita ini? Apa orientasi hidup kita itu apa? Betapa waktu ini sudah terlewatkan, sedetik demi sedetik telah berlalu puluhan tahun, sepertinya tidak ada yang berkembang dalam diri kita dan dari apa yang kita miliki. Sepertinya itu saja. Kita lewatkan waktu pagi, siang, malam, terbit matahari lagi, terbenam lagi, sudah berganti musim lagi, dari hujan ke kemarau lagi, berganti lagi kondisi. Dulu yang kita kuat, yang tidak pernah sakit, sekarang mulai melemah. Kulit telah mulai keriput, rambut telah mulai beruban, dan sudah mulai sakit-sakitan, lemah. Apa yang kita butuhkan sekarang? Memperbaiki diri, berbekal dengan bekal yang terbaik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu," dan hendaknya kalian itu berbekal. Orang itu mestinya punya bekal. Apa yang harus dia siapkan? Seorang yang hendak safar, perjalanan jauh, hendak melakukan perjalanan jauh, mestinya dia punya bekal. Mau pergi kemana? Membutuhkan biaya berapa? Apa yang harus dia bawa? Jangan sampai kelaparan di jalan, terlunta-lunta, menjadi gelandangan, karena dia akan rugi dengan keadaan seperti itu. Mulai dia persiapkan. Oh, butuh biaya sekian, gak cukup, berarti jangan dulu, tunggu kalau punya biaya. Keadaannya yang mau dituju bagaimana? Seperti ini, seperti itu. Oh, kalian saya bawa ini. Ketika dia tidak berbekal, kata orang, cuma jadi backpacker aja. Orang Surabaya bilang bonek, ya, bondo nekat. Modalnya cuma nekat aja. Hasilnya apa? Menjadi orang yang rendah dan hina. Dia meminta-minta, mengemis, merepotkan manusia, ya, menjadi beban bagi mereka. Orang yang tidak berbekal. Belum lagi kalau ia ditimpa sakit, tidak ada keluarga, tidak ada ini itu, merepotkan orang banyak. Allah Azza wa Jalla perintahkan kita berbekal. Itu kehidupan dunia. Bagaimana dengan kehidupan yang panjang? Fa inna khaira zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal seseorang itu adalah ketakwaan. Ketakwaan. Dan takwa ini adalah bekal untuk dunia kita, terlebih akhirat kita. Ada satu kisah tentang Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal dalam kondisi sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Tapi ternyata Umar ini adalah seorang yang miskin, bukan orang kaya. Seringnya kan kalau kita dengar penguasa itu apa? Kaya. tapi tidak dengan Umar bin Abdul Aziz, orang yang miskin. Dan tidaklah beliau meninggal kecuali dengan warisan yang sedikit bagi anak-anaknya, sekitar 13 dinar atau 12 dinar, uang sedikit. Itu pun sebagian dari uang yang ditinggalkan tidak semuanya untuk warisan. Kenapa? Karena butuh untuk membeli kain kafan, persiapan untuk jenazahnya, kemudian ada telepon. Barakallahu fiikum. Kemudian barakallahu fiikum, butuh untuk menggali kuburan, ya, ada yang dibayar penggali kuburnya. Sisa beberapa dinar. Maka kemudian ada seorang alim ulama yang bertanya, engkau tinggalkan anak-anakmu hanya dengan beberapa dinar, ya, artinya dalam keadaan miskin. Apa yang sebenarnya kamu tinggalkan untuk mereka? Maka dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, aku meninggalkan bagi mereka at-taqwa, ketakwaan. Selama ini, sepanjang hidupnya Umar, senantiasa mendidik anaknya, agar jadi orang yang baik, agar jadi orang yang soleh, memanfaatkan waktu yang mereka lalui, membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang terpuji, membiasakan untuk bersikap dan bersifat jujur, selalu menunaikan amanah, jangan berdusta kepada manusia, jujur kepada Allah Jalla wa'ala dan kepada sesama manusia. Ketakwaan ditinggalkan kepada mereka. Selalu beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, menghormati hak manusia, menjauhkan diri dari kezaliman, bagian-bagian dari takwa. Itu yang ditinggalkan untuk anak-anaknya. Kemudian alim ulama ini bercerita tentang seorang khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini ketika meninggal dunia dalam keadaan orang yang kaya, penguasa yang kaya, dia tinggalkan untuk anak-anaknya itu jutaan dinar. Anak-anaknya jadi orang kaya semuanya. Nilai yang sangat besar. Kata alim ulama ini, suatu ketika berlalu waktu yang panjang, aku pernah melihat salah seorang dari putranya Umar ibn Abdul Aziz itu bersedekah dengan 100 ekor kuda perang untuk jihad fi sabilillah. Yang tadi ceritanya miskin, itu ternyata Allah limpahkan baginya apa? Harta. Itu pun disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jal. 100 ekor unta, kuda, 100 ekor kuda perang untuk jihad fi sabilillah. Luar biasa. Dan aku melihat, kata alim ulama ini, salah seorang putranya Abdul Malik bin Marwan itu berada di tengah pasar dan meminta-minta manusia, jadi pengemis. Dulunya kaya raya, habis harta yang dia miliki, menjadi pengemis di pasar. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, takwa itu sebaik-baik bekal. Allah berikan baginya harta dunia dan akhirat yang baik. Oleh karenanya, dua orang jenis manusia dengan orientasi yang berbeda memiliki doa yang selalu dia panjatkan kepada Allah dengan lafaz yang berbeda pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan jenis orang yang pertama. Di antara mereka, wa minhum, dan di antara mereka mengucapkan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini doa yang dipanjatkan ini. Berdoanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Rabbana atina, wahai Rabb kami, wahai Allah Azza wa Jal, berikan kepada kami kehidupan dunia. Minta ini, minta itu. Diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebagian hadis, di antara Ibnu Mas'ud, bahwa dia meminta harta ini, dia meminta harta itu. Yuridu ibilan, dia ingin seekor unta. Ya Allah, saya ingin unta. Ya Allah, saya ingin pakaian ini. Ya Allah, saya ingin dinar. Harta dunia. Ya kalau kita sekarang, ya Allah, saya ingin tanah yang luas. Ya, rumah yang megah. Ya. Kendaraan yang mewah. Istri yang tercantik yang pernah ada di kecamatan ini. Barakallahu fiikum. Permintaan. Kata Allah Azza wa Jal, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Namun dia tidak memiliki bagian sedikit pun kelak di akhirat. Ketika dia sujud kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, itu pun hakikatnya karena mengharapkan dunianya tadi. Kalau bukan karena dunia, dia tidak akan sujud kepada Allah. Rajin dia salat tahajud karena mau ikut tes CPNS misalnya. Rajin salat tahajudnya, salat duha ya, karena ingin daftar di sebuah perguruan tinggi. Setelah keterima ya sudah. Dia sujud meminta berdoa kepada Allah pun itu semata-mata karena kehidupan dunia yang dia inginkan. Berbeda dengan jenis orang yang kedua. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang doa yang dipanjatkan. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kehidupan dunia yang hasanah, yang baik, dan kehidupan akhirat yang baik, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Mereka panjatkan, seandainya mereka minta dunia pun, sama-sama minta dunia dengan orang jenis pertama, sama minta dunia. Perbedaannya, kalau orang jenis kedua ini, dia meminta dunia tapi yang baik bagi dia. Bukan semata-mata dunia, tapi yang baik. Yang bisa membantu dia taat kepada Allah. Yang bisa memudahkan urusan dia beribadah kepada Allah. Yang bisa menuntun dia bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata dunia. Dia pun mempersyaratkan yang hasanah, yang baik. Seandainya Allah berikan harta kepadanya, dia ingin harta ini yang baik. Ia bisa belanjakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan membawa kemanfaatan, menjauhkan dari peribadatan kepada selain Allah, menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran syariat, menjauhkan dia dari segala macam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau minta dunia yang hasan. Setelah itu ia pun meminta permohonan yang jauh lebih mulia, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang hasanah, yang baik. Ia minta dimasukkan ke dalam surga, digolongkan termasuk orang yang saleh, ia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang abadi di sana, diampuni dari segala macam dosa yang telah ia lakukan. kehidupan akhirat yang hasan. Itu yang dia inginkan. Dan yang terakhir, dia pun meminta perlindungan. Waqina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Ketika orang dengan mudahnya sebenarnya bahkan dijadikan sebagai bahan tertawaan tentang siksa api neraka, ketika mereka menyebutkan nerakanya Allah begini begitu, itu hanya bisa menyebutkan neraka Allah itu panas, panasnya sekian dan sekian. Tapi pembicaraannya, kata orang, paradoks, membingungkan. Bilangnya takut, tapi perbuatan-perbuatan orang yang tidak takut. Ya. Katakanlah sekarang ada, ini permisalan aja, ada seekor harimau di hadapan kita. Kita kan tentunya takut. Ya. Kita katakan harimau menakutkan. Menjauh darinya, kita akan lari. Barakallahu fiikum. Dan sangat membingungkan kalau ada orang, ya takut dia dengan harimau, tapi dia datangi harimau tadi. Lu katanya takut. Dia takut dengan panasnya api, tapi dia pegang. Sangat bertolak belakang dari apa yang dia ucapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu telah digariskan. Telah ada dalam syariat Islam. Telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang kelebihan, yang overload, sehingga tidak butuh untuk ditambah, tidak butuh untuk dikurangi. Allah itu yang maha mengetahui. Allah yang menurunkan syariat ini. Allah yang telah menyempurnakan agama Islam yang kita penuhi. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, agama Islam, dan telah aku cukupkan nikmat-nikmatku kepada kalian. Dan aku telah ridha Islam itu menjadi agama bagi kalian. Kesempurnaan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama, menempuh satu agama selain agama Islam menjadi agama baginya, maka Allah tidak ridha kepadanya, tidak menerima agama tersebut. La yuqbalan, tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di hari akhirat termasuk orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memeluk agama Islam. Namun juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan perintah untuk kita masuk ke dalamnya itu dengan semua sisinya, semua sudut kehidupannya. Bukankah Allah berfirman, "Udkhulu fis-silmi kafatan." Hendaknya kalian ini masuk ke dalam agama Islam, memeluk agama Islam, ada di dalamnya itu kafatan, secara keseluruhannya, min kulli jawanibihi, setiap sudutnya. Hendaknya kita berusaha memahaminya dengan kesungguhan, dengan kejujuran. Dan orang yang jujur pasti Allah mudahkan urusan-urusannya. Misalnya kita terbingungkan, kita terbingungkan dengan beragam pilihan antara Islam atau bukan Islam. Yang di dalam Islam sendiri ya, terdapat perbedaan ini. Harus dimulai dengan kejujuran. Karena Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa pelakunya, orangnya, pada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menggiring dia kepada surga. Berbeda dengan orang yang senang dengan kebohongan, membohongi diri sendiri. Paling senang membohongi diri sendiri. Mungkin dia mengungkapkan sesuatu di lisannya, di wajahnya, hal-hal yang seakan-akan seolah-olah menggambarkan isi hatinya, padahal itu dengan kebohongan. Marah dia. Apa? Padahal hati kecilnya itu berbeda dengan yang dia ungkapkan. Maka kebohongan ini membawa dirinya pada dosa ilal fujur, dan dosa itu membawa kepada neraka. Jika dia sudah dari awalnya memiliki modal kejujuran, kejujuran hati, pasti, tidak mungkin tidak, pasti ya, tidak mungkin tidak, pasti Allah berikan petunjuk padanya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang jahada, bersungguh-sungguh, jujur, bersungguh-sungguh ingin mendapatkan hidayah kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Syaratnya jujur. Gak jujur gak sampai. Yang tidak jujur tidak akan sampai pada jalan-jalannya Allah SWT. Harus dengan kejujuran. Barakallahu fiikum. Jadi antara ketidakjujuran, misalnya, ini misalnya saja, kita mengetahui satu dari sekian amalan-amalan sunnah atau keyakinan-keyakinan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ada dalam kitabullah Al-Quran, ada di dalam sebagian hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kita mengetahui itulah kebenaran, itulah al-haq. Namun dia dengan sekian banyak alasan yang dia hadirkan, lalu dia jauhi kebenaran tersebut. Orang seperti ini akan dijauhkan. Kenapa? Gak jujur. Tapi kalau dengan kesungguhan, kesungguhan, kesungguhan, pasti Allah memberikan kemudahan. Barakallahu. Paling jauh di mana ini? Ada yang dari Lombok Timur? Yang ada ya. disebutkan oleh Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaini fil hawa'i illa wa huwa yudzakkiruna minhu 'ilma." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, meninggalkan kami kecuali kecuali burung yang terbang mengepakkan sayapnya di angkasa, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Hanya masalah burung terbang aja itu ada ilmunya, sudah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Saya teringat dengan kisahnya Salman Ansari tentang sebagian orang yang mengatakan dari kalangan ahli kitab bukan muslim, menyebutkan bahwa agama kalian ini ya, katanya sempurna menyebutkan segala sesuatu. Maka diterangkan bahkan masalah buang hajat itu ada. Ketika din agama lain selain Islam tidak menerangkan masalah buang hajat, gak ada keterangannya. Adapun dalam agama Islam ada lengkap terkait dengan hubungan dengan kita atau yang bukan terkait dengan kita, diterangkan dalam agama kita. Misalnya masalah burung, kenapa sih masalah burung aja diterangkan? Barakallahu fiikum. Oh iya ya, sekarang bukankah banyak dari kitabullah ataupun dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam berbicara masalah burung? Belum hewan lain ya, berbicara masalah burung. Misal, misal Nabi alaihi salatu wasallam naha an qatri al-hudhud. Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk membunuh burung hudhud. Burung hudhud itu enggak boleh dibunuh. Barakallahu fiikum. Bukankah Nabi alaihi salatu wasalam menerangkan tentang rezekinya manusia? Ya, tentang rezekinya manusia. Diumpamakan dengan apa? Burung. Seekor ta'ir, seekor burung. Dia pergi dari sarangnya, kembali ke sarangnya dalam keadaan telah penuh isi perutnya, dan ia membawa makanan untuk anak-anaknya. Seandainya seorang itu bertawakal dan kuat tawakalnya kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan. Allah akan berikan rezeki kepadanya. Burung saja dikasih. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan tentang burung? Ya, terkait dengan sedekah. Tidaklah seekor burung itu memakan dari biji-bijian tanamanmu kecuali walaka sadaqah, bagimu terhitung sadaqah. Barakallahu fikum. Dan hewan-hewan lainnya, masalah hewan ada. Bukankah di sana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan khamsa fawasik minal hayawanat, 5 jenis hewan yang digolongkan hewan fasik sehingga kita diperintahkan untuk membunuhnya. Ya, termasuk di sana al-aqrab, kalajengking. Kalau kita lihat kalajengking bisa kita bunuh, kita bunuh. Di antaranya al-farah, tikus ya, diperintahkan untuk dibunuh. Barakallahu fikum ya. Kemudian hewan-hewan lainnya, Allah dan Rasulnya berapa banyak menyebutkan dalam kitabullah Al-Quran ataupun dalam sunnah hukum-hukumnya, hukum memelihara hewan, hukum menempatkan hewan dalam sangkar boleh atau tidak. An-Nabi alaihi salatu wasalam beliau menyatakan dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha," bahwa ada seorang wanita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena sebab seekor kucing yang ia kurung dalam sangkarnya, dalam kurungannya. Tidak ia beri makan, tidak pula ia lepaskan ya'kul min khashashatil ardh, untuk bisa makan dari makanan yang ada di depan, dari serangga-serangga atau yang semisal. Barakallahu fiikum. Masalah hewan itu ada. Masalah buang hajat, Nabi alaihi salatu wasalam melarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Barakallahu fiikum. Dilarang untuk menghadap kiblat ketika buang hajat. Dilarang pula membelakanginya. Kita diperintahkan ketika bersuci dari buang hajat tersebut dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Kita diperintahkan menutup aurat ketika buang hajat. Kita dilarang buang hajat di tempat berkumpulnya manusia, dan seterusnya. Aturan-aturan untuk menyempurnakan kehidupan dan maslahat manusia di sini. Ada ilmunya. Apalagi yang terkait dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hukum, hukum asal dari ibadah, hukum asal dari ibadah itu haram, dilarang. Hukum asal ya, tidak diperbolehkan, dilarang, tidak diperbolehkan. Illa, ada pengecualian. Illa bima syara' Allah wa rasuluh, kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Hukum asalnya ibadah itu dilarang, diharamkan, kecuali ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau kita tidak melihat, tidak mendapati adanya ayat ataupun hadis atau dari penjelasan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tentang suatu jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada, maka kembali ke hukum asal, tidak boleh. Ya. Hukum asalnya tidak boleh. Sampai kita memang mendapati oh ada. Oh, ternyata ada. Ketika tidak ada, berarti jangan. Barakallahu fiik. Demikian yang namanya agama Islam. Suatu ketika Al-Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, menyebutkan tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa tingginya. Dan ini terkait dengan penggunaan dalil dalam kita beribadah. Kata beliau, ini istata'ta, seandainya engkau mampu untuk tidak menggerakkan kepalamu ya, memanggut-manggutkannya, illa bi'azharin fa'al, kecuali dengan dalil, maka kerjakanlah. Barakallahu fiik. Hanya untuk beginikan kepala ya. Seandainya engkau mampu untuk tidak menggerakkannya kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah dalam apa? Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan ditambah-tambahin meskipun hanya dengan manggut-manggut apa geleng-geleng kepala. Barakallahu. Ketika ada, kamu lakukan. Ketika tidak ada, tidak. Seorang, sekarang kita bahas tentang sholat. Sholat itu satu gerakan ketika kita beribadah kepadanya. Tidak boleh menambah-nambah suatu gerakan dalam peribadatan tersebut ya, dengan niat ibadah, dengan niatan ibadah, bukan karena keperluan, tapi karena niatan ibadah. Tidak boleh menambah-nambahnya. Misalnya aja, barakallahu fiikum, seseorang dia memulai sholatnya dengan takbir. Kan sudah ada syariatnya, ada aturannya bagaimana cara bertakbir. Barakallahu fiikum. Kita diajar ilmunya, bagaimana tata cara takbir yang benar, bagaimana cara kita mengangkat tangan. Barakallahu fiikum. Karena disebutkan beberapa sifat ya tentang mengangkat tangan ketika takbir. Barakallahu fiikum. Yang jelas mengangkat tangan ya, ini dengan dihadapkan ke arah kiblat. Barakallahu fiikum. Ya, sebagian dalil menyebutkan bisa sejajar dengan bahunya. Sebagian menyebutkan di antara telinga dengan bahunya. Ya, sebagian menyebutkan sejajar dengan telinganya. Barakallahu fiikum. Tangannya menghadap kiblat. Baik, bisa begini, bisa pertengahan, bisa di sejajar dengan telinga. Barakallahu fiikum. Nah, cara mengangkat tangan yang benar. Mestinya kita kerjakan demikian. Sebagaimana yang kita dapati dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah dia tahu, dia ingin membuat variasi. Membuat variasi dalam atau ketika mengangkat tangannya dalam takbir. Maka ini tidak diperbolehkan, diharamkan. Misalnya, dia berpikir kalau saya pilih begini, nah ini cuma satu. Saya pengen tiga-tiganya. Sehingga dia bertakbir, Allahu Akbar. Atau dari bawah dia takbirnya, Allahu Akbar. Tiga-tiganya, dari bawah, tengah, terus atas. Barakallahu fiik. Maka ini tidak ada, tidak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Atau dia menambah seperti yang disebutkan tentang menggerakkan kepala. Saya ingin takbirnya sambil menggerakkan kepala, biar ada modifikasinya, kelihatan lebih hidup nanti salatnya. Ya, hingga dia bertakbir, Allahu Akbar. Mungkin bagi dia apa? Merasa lebih khusyuk. Ya, Allahu Akbar. Diharamkan, tidak diperbolehkan. Kalau dikatakan, oh, cuma gerakan kepala aja enggak boleh. Tujuannya apa? Ada keperluan dengan menggerakkan kepala? Enggak ada. Tujuannya untuk ibadah tadi, supaya saya bisa lebih khusyuk. Tidak diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Ya. Tapi kalau gerakan yang memang karena ada keperluan, bukan karena ada niatan ibadah, keperluan dalam sholatnya diperbolehkan, selama tidak mengganggu sholatnya. Misalnya apa? Garu-garu. Ya kan? Barakallahu fiikum. Misalnya garu-garu. Memang gatel, ya. Memang gatel dia sedang imam sedang baca Al-Fatihah, ya. Ada yang gatel kan mungkin dia garu. Tapi bukan ada niatan apa? Untuk ibadah. Oh, setiap imam baca Malikomidin, ya garu-garu. Ini gak boleh. Kalau ada niatan apa? Ibadah. Tapi ini garu-garu karena apa? Gatel. Silahkan. Barakallahu. Karena ada hajah, keperluan. Itu pun tidak diperkenankan, artinya makruh, terlalu sering menggerakkan bagian badan, tangan atau kaki yang tidak ada keperluan padanya dalam sholat. Terlalu sering ini karah, dibenci. Ya, sedikit-sedikit, nggak ada perlu bersihkan pel, ya, telinga misalnya, nggak ada perlu. Barakallahu fiikum. Ini tidak disukai. Adapun karena ada keperluan, ini diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Demikian sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Alhamdulillah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, undur rahimahullah, lihatlah, semoga Allah merahmatinya. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna, lihatlah semoga Allah merahmati kamu jika engkau mendengar sebuah perkataan dari orang yang hidup di masamu, bukan di masa para sahabat, di masamu secara khusus, maka jangan kamu tergesa-gesa mengambilnya. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'al, dan jangan kamu coba-coba untuk ikut campur di dalamnya sampai engkau bertanya dan engkau melihat hal takallama bihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membicarakannya, au ahadun minal ulama, atau salah seorang dari murid-murid mereka para ulama, fa in wajadta fihi atharan anhum fatamassak bihi, dan jika ternyata engkau dapati ada ya athar, ada sebagian ucapan mereka tentang hal tersebut, maka peganglah dengan erat. Wala tatajawazahu li syai'in wala takhtar alaihi syai'an, dan jangan kamu melampauinya dan jangan kamu memilih sesuatu yang lain selainnya. Ini perintah bagi kita untuk dalam beragama itu memang melihat bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka beragama, karena kepada mereka lah agama ini diturunkan, kepada mereka lah ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan, dan bersama mereka lah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kesempurnaan Allah berikan. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan sunnah itu kehidupan yang sederhana namun indah, tidak sulit ya. Kenapa? Karena inna hadzal ilma yusrun, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya din ini, agama kita ini itu mudah, agama Islam itu mudah, wallahi mudah. Bukankah Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah itu menghendaki bagi kalian itu kemudahan dan Allah tidak menyenangi bagi kalian itu kesulitan. Gak ada yang sulit. Mau syariat apa? Adakah syariat di dalam ajaran Islam yang bersifat membuang-buang harta ya, orang yang gak punya duit harus pokoknya mau gak mau harus mengeluarkan duitnya yang banyak, orang fakir karena suatu peribadatan misalnya, gak. Allah itu maha mengetahui, sehingga syariat ini mampu diampu oleh semua jenis manusia, semua suku dan ras yang ada, dengan beragam amalan-amalan solehnya, yang kaya atau yang miskin, bukan hanya untuk yang kaya saja. Syariat sholat, bukankah Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi orang yang tidak mampu mengerjakan dengan kondisi berdiri. Salli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Salah satu rukun dari rukun salat. Jika tidak ia lakukan, maka tidak sah salatnya. Berdiri, qiyam. Fa illam yastati, namun jika tidak mampu, diperbolehkan. Faqaidan, silakan dia duduk. Kalau dia tidak mampu, fa illam yastati fa ala jan, dia berbaring. Allah berikan kemudahan. Tentang puasa misalnya, berapa banyak ayat dan hadis yang sering kita dengar pada bulan puasa. Keringanan bagi orang yang maridhon, yang sakit, orang yang fi safar, dalam safarnya, yang sulit perjalanannya, untuk dia menunda, menangguhkan di waktu yang lain selain bulan Ramadan, untuk ia ganti di bulan-bulan yang lain. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, agar kalian dengan ini kemudian mengamalkan, mengerjakan sedikit demi sedikit syariat tersebut di atas sunnah Nabi alaihi salam. Maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bersatu, padu, bersama-sama, saling menolong, saling membantu, saling meringankan, ada kepedulian. Bukankah di sana di antara syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersedekah, berinfak, membayarkan zakatnya untuk siapa coba? Orang lain. Allah dekatkan dengan harta yang dimiliki. Tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya, diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Yang kaya senang dia memberi, tidak berkurang hartanya karena dia masih banyak. Orang yang diberi bersyukur. Dekat jarak antara yang kaya dan yang miskin. Bukankah kita diperintahkan setiap kali ada panggilan azan lirijal, bagi laki-laki untuk datang ke masjid salat berjamaah, dikumpulkan dalam satu saf, tidak membedakan dia kaya atau miskin, tidak membedakan dia pemimpin atau rakyat jelata. Sama. Kita diperintahkan untuk membaguskan, merapikan saf-saf kita. Latusawwuna shuffakum. Kalian rapikan saf-saf kalian. Diterangkan para ulama di antaranya yaitu untuk merapatkan kaki seseorang dengan kaki yang di sebelahnya. Disentuhkan kakinya. Barakallahu fikum. Ya, ada ikatan, bersentuhan kulit di antara mereka. Ketika sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersentuhan kulit. Rasa memiliki, engkau saudara saya. Kita sedang sama-sama sujud kepada Allah Azza wa Jalla dalam sholat jamaah. Kemudian meluruskan shofnya, tidak bengkok, tidak terlalu maju, tidak terlalu ke depan, ya, diluruskan dengan garis mata kakinya, ya, yang diluruskan mata kakinya. Barakallahu fiikum, sehingga tidak terjadi kebengkokan di sana. Jarak antara satu saf dengan saf yang lainnya jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh, pas cukup seorang sujud tidak bersentuhan dengan saf yang di depannya. Barakallahu fiikum. Bahkan tentang imam, ya, imam yang tidak terlalu jauh dari saf yang pertama, tidak pula di tempat yang tinggi. Ya, dia berada sejajar. Kalau ini masjid, tempat imam jangan yang tinggi. Bagus, bagian masjid kan ada tempat pengaman ditinggikan. Tidak, mau imam, mau makmum sama. Bedanya cuma dia di depan. Tidak pula di tempat yang seakan-akan imam itu terpencil, sehingga jarak dia dengan saf pertama itu masih bisa dibuat satu orang berdiri misalnya untuk sholat di belakang, terlalu jauh, jangan, sehingga dia merasa tinggi, seorang imam merasa besar, merasa lebih dari makmum-makmumnya. Tidak demikian. Buat dia memiliki suatu yang sama dengan makmumnya, tidak terlalu jauh, tidak ditinggikan tempatnya, dekat dengan makmumnya. Kita sama sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan, ya, kita bertemu dengan saudara-saudara kita di masjid. Sambil keluar masjid, ya, kita berbincang, barakallahu fikum, bertegur sapa, ya, ketika datang ke masjid, masya Allah, datang sama-sama ketemu di pintu masjid, bersalaman, berjabatan tangan, mengucapkan salam, assalamualaikum, jabatan tangan, hanya tanya bagaimana kabarnya. Ya, Allah pertemukan dalam masjid, mereka bertegur sapa dengan tetangga yang entah kapan ketemunya kecuali di masjid. Barakallahu fikum. Allah satukan hati kita. Jika hal yang seperti ini saja susah, sulit, bagaimana kita akan bersama-sama? Bagaimana bisa kita bersatu? Bagaimana kita bisa eratkan amanah ukhuwah? Sibuk dengan dunia masing-masing, kerja pagi, pulang malam, gak kaya-kaya, ke masjid juga enggak. Barakallahu fikum. Habis waktunya masjid, ya, dimanapun masjid yang engkau singgahi, engkau merasa tenteram, mereka saudaramu, di negeri manapun, kita senang dengan jamaah di masjid bagi laki-laki, dengan pahala yang Allah tinggikan. Barakallahu fiik. Allah satukan sebenarnya hati-hati kita dengan amalan-amalan demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akankah kemudian kita harus berjarak? Kita harus terjauhkan, ya. Sedangkan kita diperintahkan dengan perintah yang sama untuk membangun kehidupan itu di atas sunnah, membangun kehidupan di bawah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betapa terlalu kita ini sering meninggalkan kitabullah. Kapan kita baca Al-Quran? Semestinya kita luangkan sebagian waktu yang singkat lah, minimal singkat beberapa menit, membaca Al-Quran, melembutkan hatinya, mengobati hatinya yang sering gundah gulana. Dia baca sebagian ayat-ayat Al-Quran, syifa, sebagai obat lima fis sudur, bagi yang tersimpan dalam hatinya. Dengan dia juga membaca artinya mungkin lebih bagus lagi. Tapi kebanyakan manusia itu meninggalkan, jarang baca Al-Quran. Seandainya dia membaca, dapatkan dia ketenangan hati. Hadir dalam majelis-majelis ilmu yang dibacakan kitabullah dan sunnah, maka manusia itu akan dekat. Orang-orang yang beriman itu dekat di antara mereka, saling menasihatkan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian ini sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang pernah ada di, dari kalangan manusia, yang kalian ini memerintahkan yang ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Sebaik-baik umat karena sebab apa? Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Mengingatkan dan memberikan peringatan, yuhadziruna an-nas, memperingatkan manusia dari hal-hal yang merusak kehidupan mereka. Menasihati mereka dengan nasihat yang terbaik. Tapi ketika saling menasihati ini ditinggalkan, memerintahkan yang ma'ruf ditinggalkan, mengajak kebaikan ditinggalkan, sibuk dengan urusan pribadi-pribadinya, tidak merekatkan kakinya ketika sholat berjamaah, tidak berjabatan tangan ketika berjumpa, tidak mengucapkan salam, maka akan terjauhkan. Kata Umar bin Khattab, ada tiga sebab ya, seorang itu akan dekat dengan saudaranya, mencintai saudaranya. Di antaranya beliau sebutkan mengucapkan salam. Ya. Oleh karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, afala adullukum ala amalin, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, seandainya kalian kerjakan, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Afsus salamu bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Berjumpa, ucapkan salam, jabat tangan. Ucapkan salam, jabat tangan. Di antara yang lain, kata Umar bin Khattab, meluaskan tempat duduknya, mempersilahkan. Ya, dan yang ketiga, tersenyum kepadanya. Barakallahu fiik. Senyum, persilahkan. Duduk sini, silahkan. Itu tumbuh kecintaan. Ya, bagaimana kabarnya? Datang dari mana? Ya. Hal yang sepele kan? Sebetulnya jabatan tangan, bersentuhan, ya, mempersilahkan duduk, tersenyum kepadanya, tumbuh kecintaan. Tapi engkau bersifat angku, bersifat dan bersikap sombong kepadanya, tidak mau peduli, akan terjauhkan dan semakin jauh dan menjauh. Wallahu ta'ala alam bisawab, karena waktu yang telah ditentukan telah habis, sehingga pertemuan pada pagi menjelang siang ini saya ceritakan undang-undang manfaat. Allah Ta'ala menyesuap, senang sekali berjumpa dengan hadirin semuanya di tempat ini. Undang-undang di waktu yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali mempertemukan di atas kebaikan, karena dia ada di surat Rasulullah menyatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjangkan umurnya dan bagus amalannya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan majelis lagi yang seperti ini. Itu artinya kita diberikan panjang umur lagi dengan kebaikan. Ya, Allah bismillah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, menghikayatkan tentang seorang nabi. Kata beliau alaihi salatu wasalam menghikayatkan seorang nabi alladzi dharabahu qaumuh, yang dia dipukuli oleh kaumnya. Dia dipukuli oleh kaumnya, seorang nabi pukuli sampai berdarah wajah dan tubuhnya. Kemudian nabi ini mengatakan dalam atau sambil mengusap darah yang ada di tubuhnya, di wajahnya, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, ampunilah warga masyarakatku, karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu. Tidak semua orang tahu. Tidak semua orang itu membaca Al-Quran. Tidak semua orang itu memahami bahasa Arab. Tidak semua orang itu mendengar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan sedikit sekali yang mengetahuinya. Maka dalam kondisi demikian, fasbiru, bersabarlah. Kita butuh mengenalkan kitabullah, yang sebenarnya mereka punya Al-Quran di rumah punya, tapi mereka tidak membacanya. Seandainya dibaca, sedikit yang tahu artinya. Sedikit sekali di antara saudara-saudara kita muslimin yang mengetahui tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang punya kitab hadis di rumah, bisa baca sedikit. Sehingga kita harus memaklumi, memang kondisi keumuman manusia itu tidak tahu. Maka dibutuhkan apa? Kesabaran. Fasbiru, fasbir, bersabarlah. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui. Maafkanlah dan bergaulah mereka dengan sebaik-baik pergaulan. Karena alladzi la ya'lam yu'allam, orang yang tidak tahu itu diberitahu. Dan orang yang tidak tahu itu diberitahu dengan sesuatu yang menyenangkan baginya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan basyiru wala tunafiru, berikan sesuatu yang membahagiakan mereka. Jangan membuat mereka lari dari kebaikan. Yasiru wala tuasir, berikan kemudahan bagi mereka. Jangan mempersulit urusannya. Ya, namanya orang enggak tahu. Kita bersabar, butuh waktu. Tidak dengan ketergesa-gesaan. Butuh waktu untuk orang itu paham, mengerti. Ya. Sehingga ketika terjadi kesalahpahaman, ketidakmengertian dari warga masyarakat muslimin, itu sebenarnya wajar. Karena enggak tahu. Barakallahu fiikum, ya. Sehingga insyaallah butuh waktu, kesabaran. Sedikit-sedikit orang itu akan mengetahui. Dan maafkan, dimaafkan. Sedangkan kita yang tahu, hendaknya mudah-mudah memberikan uzur kepada warga kita. Jangan membencinya, jangan menjauhinya, jangan membalasnya dengan kezaliman, jangan ambil hartanya, jangan pukul mereka, jangan menyakitinya, jangan menyulitkan urusannya. Bergaulah bersama mereka dengan pergaulan sebaik-baiknya. Tunjukkan bahwasanya sunnah itu mulia. Tunjukkan kepada mereka bahwasanya Islam yang kita pelajari dari Al-Quran dan sunnah ini memuliakan muslimin, memerintahkan kita untuk bersama-sama mengamalkan, agar kita sujud bersama-sama kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita sama-sama untuk jadi orang yang saleh dengan kesabaran. Yang namanya tuduhan itu wajar, karena tidak semua orang itu bisa ridho, senang dengan kita. Karena tidak ada orang itu tanpa yang namanya permusuhan. Pasti ada yang tidak disukai dan ada yang juga menyukai. Ya, butuh dengan kesabaran. Allah Ta'ala bersabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk, bermacam-macam keyakinan agama, bermacam-macam latar belakang, suku, adat, dan berbagai macamnya. Secara prinsip kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Peliharalah, jagalah diri-diri kalian dari siksa api neraka dan keluarga kalian. Maka yang paling penting untuk kita pahamkan pada diri kita, bahwa yang kita utamakan keselamatan itu diri kita sendiri, keselamatan dari siksa api neraka. Artinya kita telah memiliki keyakinan yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kita pegangi prinsip ini. Sebagaimana orang lain punya keyakinan, kita juga punya keyakinan. Orang lain bisa beragama, kita juga beragama dengan apa yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, harus kita camkan. Yang kedua, sekarang kita hidup bersama dengan kerabat atau mungkin tetangga yang berbeda keyakinannya, berbeda pula agamanya. Maka di sana Rasulullah alaihi salatu wasalam juga pernah, beliau juga hidup bersama dengan warga yang majemuk pula, bermacam-macam. Ada yang beribadah kepada Isa bin Maryam, pada selain Allah azza wajalla. Ada yang Nasara, ada yang Yahudi, ya, dan bermacam-macam. Maka kita lihat bagaimana cara beliau hidup bersama-sama mereka. Bisa kita lihat kehidupan beliau di Mekah, bisa kita lihat beliau kehidupan beliau di Madinah. Dalam kondisi beliau dan muslimin lemah di Mekah, maka beliau pun menjauhi hal-hal yang akan membawa kerusakan dan orang itu menjauh dari Islam. Bukankah ketika beliau tinggal di Mekah, setelah diutus menjadi seorang rasul, tinggal 13 tahun, 13 tahun beliau tinggal di Mekah, dan tidak ada satupun berhala yang beliau ganggu, ya, tidak ada satupun sesembahan selain Allah yang beliau rusak di Mekah, yang beliau lecehkan, hinakan di hadapan manusia, di hadapan orang yang menyembahnya. Tidak ada. Barakallahu fiikum. Bukan karena menghormati keyakinan mereka, tapi demikianlah Allah merintahkan beliau. Beliau mendakwahkan, mengajak manusia pada tauhid, peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Oleh karenanya kehidupan di Mekah ini sangat perlu untuk kita perhatikan, terlebih di tempat yang di sana banyak warga yang bukan beragama Islam. Barakallahu fiikum. Jangan kemudian karena ia tidak beragama dengan agama Islam, kita dengan sewenang-wenang meludahi, ya, sesembahannya di hadapan orang tersebut. Maka yang terjadi kerusakan, karena mereka tidak tahu. Barakallahu fiikum. Maka yang demikian kita jauhi. Yang paling utama terkait dengan sembahan. Sekarang bagaimana dengan cara hidup bersama memiliki tangga? Maka beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam juga hidup bertetangga dengan orang-orang yang tidak beragama Islam di Mekah atau Madinah. Beliau punya paman yang beribadah kepada selain Allah, tetap berbuat baik kepadanya. Beliau punya tetangga-tetangga dan kerabat-kerabat yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau juga hidup bersama-sama. Bertegur sapa. Ya, menanyakan sesuatu, berbicara. Memiliki makanan dibagikan, diberi. Tidak menzalimi mereka, tidak membuang sampah di depan rumahnya, tidak merusak rumahnya, tidak mengganggu anaknya, tidak menyakitinya, ya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Setelah beliau merasa kuat dan pindah di Madinah, merasa kuat, di sana pun beliau tinggal juga masih bertetangga dengan orang yang tidak beragama Islam. Beliau masak satu masakan, memerintahkan keluarganya untuk membagikan masakan tadi pada tetangga Yahudi. Bahkan ketika beliau meninggal pun dalam keadaan masih punya muamalah dengan orang Yahudi. Beliau meninggal dalam kondisi punya baju besi yang digadaikan pada orang Yahudi. Barakallahu fiik. Apa tujuannya itu semua? Apakah karena menghormati keyakinan mereka, peribadatan mereka kepada selain Allah? Jawabannya tidak. Barakallahu fiik. Bukan karena sebab itu, bukan karena kita memuliakan keyakinannya, bukan. Bukan karena menghormati peribadatan dia kepada selain Allah, bukan. Tujuannya apa? Hak sebagai manusia. Hak sebagai manusia. Mereka punya hak untuk diberikan haknya. Fa'tikul ladzi haqqin haqqahu. Berikan hak itu pada masing-masing tempatnya. Maka seorang tetangga yang tidak beragama Islam, dia punya hak. Haknya sebagai apa? Tetangga. Kalau dia sekaligus kerabat, berarti dia punya dua hak. Hak tetangga dan kekerabatan. Maka berikan hak itu pada masing-masing. Barakallahu fikum. Ini penting. Ketika dia minta bantuan, pertolongan, kita bantu. Ya. Bukan karena kita menghormati keyakinannya, bukan. Bukan karena kita memuliakan keyakinannya, bukan sama sekali. Bukan karena itu, tapi karena manusia, tetangga, kerabat. Ya. Dan ini telah diatur dalam kitabullah dan sunnah, sehingga tidak kemudian semena-mena membeli sesuatu dari mereka, enggak dilunasi misalnya, alasannya bukan muslim aja kok dilunasi. Barakallahu fiikum. Ya. Anaknya main sama anak kita, ya, kemudian kita jewer kupingnya, anaknya bukan muslim. Enggak bisa. Itu kezaliman. Barakallahu fiikum. Ya, apalagi sampai membunuh misalnya. Alasannya bukan muslim waktu itu, apa? Dari mana? Barakallahu fiikum. Ya. Yang namanya perang jihad fi sabilillah bukan begitu. Ada tempatnya, ada waktunya, dengan siapa. Dia tidak berbuat apa-apa padamu. Dia tidak menyerangmu. Tidak mengerahkan tentara untuk membunuhimu. Enggak kan? Tetangga kamu dia. Bukan irhab, bukan orang yang menyerang. Lain dengan jihad fi sabilillah. Barakallahu fiikum. Ya, sangat berbeda. Sehingga harus kita bedakan antara jihad fi sabilillah dalam perang melawan orang kafir ataupun dengan kita hidup bertangga dengan seorang dan beberapa orang atau sekian banyak orang yang tidak beragama Islam. Masing-masing ada hukum tersendiri. Allah Alam. Ya, silakan. Tentang Al-Quran, syifa'un lima fi sudur, sebagai obat bagi ada yang bagi yang di dalam hati kita, di hati kita. Al-Quran dia menjadi obat untuk dua hal. Yang pertama secara hissi dan yang kedua secara maknawi. Secara hissi yaitu secara indrawi itu memang sebagai obat. Makanya ada yang namanya ruqyah. Ya, membaca Al-Qur'an agar seorang sembuh dari sengatan binatang misalnya, atau sembuh dari satu penyakit misalnya, rukyah, bacakan sebagian ayat Al-Quran. Barakallahu fiik. Ini secara hissi, secara indrawi memang jadi obat. Barakallahu fiik. Sekarang secara maknawi itu juga menjadi obat, ya, obat ketika seorang itu dilanda dengan segala macam kemaksiatan, segala macam pelanggaran-pelanggaran syar'i, sehingga dia membuat gundah hati yang gundah, yang gundah dalam kondisi dia seorang yang beriman, maka kegundahan tadi itu datang karena sebagian kemaksiatan, maka yang dia gundah bisa kita obati dengan membaca Al-Quran. Bacaannya saja itu sudah menjadi obat, menenangkan hatinya. Lebih dari itu secara maknawi, barakallahu fikum, membaca Al-Quran beserta kita memahami maknanya, artinya, ini akan membawa kepada ilmu, bertambah ilmu kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertambah ilmunya, bertambah takutnya kepada Allah, karena ini hakikat dari ilmu. Innamal ilmu al-khasyah, karena ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi lapanglah hatinya, terobati. Orang yang jarang baca Al-Quran, dia akan ditimpa dengan kegundahan yang sangat. Orang yang tidak mengerti makna-makna Al-Quran akan ditimpa dengan hati yang sakit, hati yang berpenyakit, al-qalbu al-qasi, hati yang kaku, tidak mudah menerima petunjuk, tidak mudah menerima nasihat, tidak mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran ini menjadi obat secara indrawi atau secara maknawi. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada. Saya cepatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.